Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna waridah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Nah, sekarang kita lanjutkan. Al-mas'alah ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Al-ahkam al-mutarattibatu 'ala man wajaba 'alayhi al-ghusl. Al-ahkam, hukum-hukum, al-mutarattibatu yang terkait ada atas man wajaba 'alaihi al-ghuslu, orang yang wajib mandi. Nah, hukum-hukum yang terkait yang berlaku atas orang yang wajib mandi. Al-ahkamul mutarattibatu 'ala dhalik, hukum-hukum yang terkait yang berlaku atas hal itu, atas orang yang wajib mandi, ya, yumkinu ijmaluha, yumkinu mungkin, ya, mungkin ijmaluha diglobalkan, fima ya'ti, mungkin untuk diglobalkan, ya, fima ya'ti sebagai berikut. Al-hukm al-awwal, yang pertama, la yajuzu lahu al-mukthu fil masjid. La yajuzu lahu, tidak boleh baginya al-mukthu fil masjid, tinggal berdiam dalam masjid. Ya, tidak boleh tinggal berdiam dalam masjid illa, kecuali 'abira sabilin, kecuali 'abira sabilin, orang yang melintas lewat masjid. Ya, dia tidak dapat jalan untuk melintas ke tempat tujuannya kecuali lewat masjid, sehingga dia melintas lewat masjid. Tapi dia tidak tinggal dalam masjid, tidak tinggal berdiam dalam masjid, tidak tinggal duduk-duduk, ya, maksudnya, tapi dia hanya melintas, ya, ke tempat tujuannya melewati masjid. لقوله تعالى برسركن في الله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تتسلوا, dan tidak pula orang yang junub, ya, yang orang junub tidak boleh mendekati masjid, masuk dalam masjid, berdiam di masjid, illa abiri sabilin, kecuali orang-orang yang hanya melintas lewat masjid. Hatta tagtasilu, hingga kalian mandi. Fa idza tawaddoa, kemudian apabila orang junub itu, ya, orang yang wajib mandi itu berwudu, ya, dia berwudu. Orang junub itu berwudu, jadi lebih ringan, ya, karena dengan itu wudu itu hadat kecilnya teranggat, tapi dia masih berhadat besar, masih junub. Jaza lahul mukthu fil masjid, boleh baginya, ya, ada pembolehan baginya al-mukthu, tinggal berdiam fil masjid, dalam masjid. Lithubuti dhalika an jama'ati minas sahabah, dalilnya lithubuti dhalik, berdasarkan thubut dhalik, tetapnya hal itu, an jama'atin minas sahabah, dari segolongan sahabat. Dari segolongan sahabat, mereka dalam keadaan junub berwudu kemudian berdiam di masjid. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama, ya, mengacu kepada amalan sahabat di masa Nabi SAW. Mereka junub, ya, berwudu dan berdiam di masjid. Wa li'anna al-wudu'a yukhaffiful hadatha, dan dikarenakan wudu yukhaffiful hadath, meringankan hadath. Meringankan hadath. Orang yang junub, dia berhadath besar dan berhadath kecil. Dengan wudu meringankan hadasnya, artinya hadas kecilnya terangkat, tersisa hadas besarnya. Wal wudu ahadut tuhurain. Dan wudu itu adalah ahadut tuhurain, salah satu kesucian, dari dua kesucian. Jadi dia suci dari hadat kecil, meskipun masih berhadat besar, tapi dia sudah suci dari kecilnya. Ini lebih ringan. Oleh karena itu, dalam kondisi itu ada keringanan untuk berdiam di masjid. Nah, ini ya mazhab para penyusun kitab ini. Mazhab yang lain dalam hal ini, tidak masalah orang yang junub berdiam di masjid, karena dia tidak najis meskipun berjunub. Al-mu'min la yanjus, orang mu'min tidak najis. Ya. Orang kafir saja diikat oleh Nabi SAW dalam masjid. Ya, disandara dalam masjid hingga dia masuk Islam. Padahal orang kafir itu, ya, jelas dia dalam perjalanan hidupnya tentunya dia junub. Nah, dan tidak pernah suci dari junubnya karena dia kafir. Baik, adapun ayat wala junuban illa adri sabili hatta tattasilu, menurut mazhab yang kedua yang kami nukilkan, mengartikan abiri sabilin di sini dengan musafir. Nah, dengan musafir, orang yang yang dalam perjalanan, melintas dalam perjalanan safarnya. Dan bukan larangan, ayat ini bukan larangan orang junub untuk berdiam di masjid. Naam. Baik. Ini nukilan secara singkat saja sebagai pembanding mazhab yang disampaikan di sini. Naam. Akan yang kedua, la yajuzu lahu masul mushafi. La yajuzu lahu, tidak boleh baginya masul mushaf, menyentuh mushaf. Ya, yaitu menyentuh mushaf secara langsung, ya, tanpa pelapis. Nah, yaqulu ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Masalah ini telah lewat. Ya, pada pembahasan wudu, ya. Nah, bisa dilihat kembali halaman 37, ya. Lihat masalah sabi'ah, masalah ketujuh, mayajibul wudu, yang wajib wudu. Lihat poin nomor tiga, massul mushafi bibasharatihi bila ha'il. Poin yang ketiga, yang terkena kewajiban berwudu adalah orang yang ingin menyentuh mushaf dengan kulitnya, ya, tanpa perantara. Nah, tanpa perantara, ini tanpa pelapis tangan, tanpa pelapis yang melapisi, ya, kulitnya dengan sebagai perantara antara kulitnya dengan mushaf itu, bila ha'il, tanpa pelapis. Jadi jika ingin menyentuh mushaf secara langsung tanpa pelapis tangan, maka wajib berwudu. Sama pembahasannya di sini, ya, orang yang berhadas besar tidak boleh menyentuh mushaf itu secara langsung. Nah, sama dalil yang disebutkan di sana dengan dalil yang disebutkan di sini, yaitu ayat la yamassu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya, ya, ini dimaknai tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan telah lewat penjelasan tentang ini, dan juga sudah kita lewati tafsir ayat ini dalam pelajaran tafsir kita surat Al-Waqi'ah. Ingat, ya, bisa lihat kembali tafsir Ibn Uthaymin rahimahullah yang kami nukil. Nah, Ibn Uthaymin rahimahullah menganggap, ya, aneh tafsir tersebut yang menafsirkan ayat ini dengan Al-Quran yang ada di bumi dan al-mutahharun dengan orang-orang yang suci, karena tidak ada kaitannya dengan itu ayat ini. Ayat ini, ya, konteksnya ayat sebelumnya dan setelahnya terkait dengan salah satu dari dua makna. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu yang ada di Lauhul Mahfuz illal mutahharun, kecuali para malaikat dengan izin Allah. Atau tafsir yang kedua, apa? Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu yang ada di lembaran-lembaran malaikat, di tangan malaikat, kecuali para malaikat. Nah, jadi tentang itu, tidak ada kaitannya dengan mushaf di bumi dengan orang-orang beriman. Nah, meskipun Ibnu Taimiyah berupaya berdalil dengan itu dengan kias, dengan mengatakan jika mushaf dalam Al-Lawhul Mahfuz, Al-Quran dalam Al-Lawhul Mahfuz yang tertera, yakni Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tertera, tertulis dalam Lauhul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat, ya, Al-Quran, ayat-ayat yang ada di lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat, tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat, setan-setan tidak bisa menyentuhnya, maka begitu pula yang ada di bumi. Nah, ada upaya pendalilan seperti dari Ibnu Taimiyah. Nah, baik. Kemudian, jadi artinya ayat ini berat, ya, berat untuk dijadikan dalil, dan tidak ada kaitannya secara langsung dengan mushaf-mushaf di bumi. Nah, adapun kias yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah itu pun butuh pembahasan. Kemudian hadis la yamassul mushafa illa tahirun. La yamassul mushafa illa tahirun, tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Hadisnya sahih juga telah dijelaskan. Ya, jadi menurut mazhab ini, suci di sini dimaknai dengan suci dari hadas besar dan kecil, dan telah dinukil pula pada pembahasan wudu pendapat yang lain yang memaknai tohir suci di sini dengan makna, ya, mukmin. Tohir di sini mukmin, suci, yakni suci kalbunya, hatinya, ya, artinya bukan orang kafir. Disinkronkan dengan hadis yang sahih, larangan Nabi alaihissalam, ya, membawa mushaf ke negeri musuh orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin agar tidak terjatuh ke tangan musuh. Nah, karena orang kafir tidak boleh memegangnya. Nah, dan telah disampaikan, ya, bahwa kami condong kepada mazhab ini. Baik. Kemudian yang ketiga, la yajuzu lahu qira'atul Qur'an. La yajuzu lahu qira'atul Qur'an, tidak boleh baginya membaca Al-Quran. Orang yang berhadap besar yang wajib mandi tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi. Nah, fala yaqra'ul junubu maka tidak boleh orang junub baca sesuatu dari Al-Quran, satu ayat dari Al-Quran, hatta yaghtasila hingga dia mandi. Jadi yang ketiga ini maksudnya ya baca Quran meskipun tidak menyentuh mushaf gitu. Jadi baca Quran dengan hafalan misalkan atau melihat ayat dalam mushaf tapi tidak menyentuhnya kemudian dia baca tanpa menyentuhnya itu tidak boleh, tetap tidak boleh, membacanya tidak boleh meskipun dia tidak menyentuh mushaf itu tidak boleh. Ya, sampai dia mandi. Di hadis Ali, berdasarkan hadis Ali qala Ali berkata, kana alaihi salatu wassalamu la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Nabi alaihi salatu wassalam la yamna'uhu tidak ada yang menghalanginya min dari qira'atil Qur'an baca Qur'an syai'un sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang menghalanginya dari baca Quran illal janabah. Illal janabah, kecuali janabah, kecuali keadaan junubnya. Jadi kecuali jika Nabi sedang junub maka Nabi terhalangi dari baca Quran. Ini dalilnya. Hadis ini lihat di Hasyiah nomor 5. Rawahu Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Kata At-Tirmidzi hasanun sahih dan disahihkan oleh Al-Hakim, sahih Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya. Ibnu naqala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa naqala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil tashihahu fa sahihan hadis ini an Ibnu Sakan, dari Ibnu Sakan. Dan seterusnya dinukil dari sini dari Abdul Haq, dari Al-Baghawi. Ya, dan seterusnya, ya, Syu'bah katanya menghasankan dinukil dari Talkhis Al-Hadir. Nah, hadis ini dhaif. Pensahihan yang dinukil di sini dari sebagian ulama hadis, ya, keliru. Nah, hadis Ali ini difonis dhaif oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad, ya, difonis dhaif oleh pertama Asy-Syafi'i. Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Al-Baihaqi. Al-Khattabi. Ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Mundhiri dalam kitab Mukhtasar As-Sunan. Yang menukil dari imam-imam itu adalah Al-Mundhiri dalam kitab Mukhtasar As-Sunan. Al-Mundhiri dalam kitab Mukhtasar As-Sunan. Nah, penilaian imam-imam tersebut, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Khattabi menilai dhaif. Ya, penilaian itu dibenarkan oleh dua imam ahli hadis abad ini, yaitu Al-Albani, Al-Imam Al-Albani dan Syekhuna Al-Wadi'i. Naam, Al-Albani dan Al-Wadi'i. Apa sebab kelemahannya? Sebab kelemahannya di sanad ada rawi bernama Abdullah bin Salimah Al-Kufi. Ini cacatnya. Abdullah bin Salimah Al-Kufi. Abdullah bin Salimah Al-Kufi. Rawi ini rusak hafalannya setelah tua. Ada rawi yang kayak gitu. Waktu mudanya, Masya Allah, bagus hafalannya. Percaya riwayatnya. Tapi setelah tua, rusak hafalannya. Nah, Abdullah bin Salim al-Kufi rusak hafalannya setelah tua. Dan hadis ini diriwayatkan, ya, oleh rawi-rawi yang meriwayatkan darinya setelah rusak hafalannya. Rawi-rawi yang meriwayatkan dari dia mengambil hadis itu setelah rusak hafalannya. Bukan sebelum rusak hafalannya, tapi setelah rusak hafalannya. Sehingga hadis ini tidak bisa dipercaya. Karena diriwayatkan dari Abdullah bin Salim Al-Kufi setelah hafalannya rusak. Baik. Jelas ya. Adapun penilaian At-Tirmidzi dan Ibnu Sakan di sini tidak dianggap. Ya. Al-Albani menjelaskan bahwa Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Sakan, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, mereka masuk dalam deretan ulama yang bermudah-mudahan menilai hadis sahih. Mereka termasuk dalam deretan ulama yang bermudah-mudahan menilai hadis sahih. At-Tirmidzi, Ibnu Sakan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, mereka bermudah-mudahan menilai hadis sahih. Oleh karena itu di sini tidak dianggap, ya, karena mereka telah menyelisihi, ya, imam-imam sekaliber Asy-Syafi'i, Ahmad, Thayyib, dan setelahnya Al-Baihaqi, Al-Khathabi menilai dhaif. Nah, oleh karena itu Al-Albani dan Al-Wadi'i yang ahli di bidang ini di masa kita, kedua imam ini menilai dhaif. Cacatnya sudah dijelaskan tadi. Dengan demikian hadis ini tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Naam. Alasan berikutnya, yakni hadis ini gugur sebagai dalil, ya, enggak bisa. Wa li anna fi man'ihi min al-qira'ati wa li anna, dan dikarenakan sesungguhnya fi man'ihi, pada larangan orang junub, ya, min al-qira'ati, dari baca Quran, hassan, terdapat hassan, motivasi, anjuran, lahu, untuknya, untuk orang junub itu, ya, alal mubadarati, agar bersegera, agar bersegera, mubadarah, bersegera, ilal ibtisal, mandi. Agar segera mandi. Jadi jangan ditunda-tunda mandinya, karena tidak bisa baca Quran gitu. Supaya bisa baca Quran, ya, cepat-cepat mandi. Dengan kita larang orang junub, kita larang baca Quran, ada motivasi di situ, unsur motivasi, agar dia cepat-cepat mandi supaya bisa baca Quran. Karena dia tidak bisa baca Quran jika tidak mandi. Nah, wa izalatil mani', dan menghilangkan penghalang, al-mani', izalat al-mani', menghilangkan penghalang, al-mani', penghalang lahu, untuknya, minal kira'ah, dari baca Quran, agar termotivasi cepat-cepat mandi, dan menghilangkan penghalang yang ada padanya, minal kira'ah, dari baca Quran. Nah, alasan ini tidak bisa diterima, ya, hanya sebatas itu, karena untuk melarang sebagai satu hukum, yakni haram orang junub baca Quran, ini hukum syar'i yang butuh dalil, sedangkan yang menjadi dasar utama pelarangan ini adalah hadis Ali. Adapun alasan tadi hanya penguat saja. Yang menjadi dasar hadis Ali, ternyata hadis Ali gugur sebagai dalil karena dhaif. Oleh karena itu yang benar di sini adalah madhab Ibn Hazm Al-Dhahiri yang mengatakan boleh orang junub baca Quran. Dan ini yang dirujukkan oleh Al-Albani dan Syekhuna Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i. Nah, madhab Ibn Hazm Al-Dhahiri, madhab Dhahiriyah, dan dirujukkan oleh Syekhuna Al-Wadi'i. Dan gurunya itu Al-Albani. Baik. Hanya saja, ya, diingatkan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa ini tidak lepas dari kemakruhan. tidak lepas dari kemakruhan. Adapun unsur apa hukum unsur hukum unsur kemakruhan ada. Nah, karena Nabi SAW pernah bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Inni karihtu, aku membenci. An adzkurallaha, berzikir kepada Allah, illa ala tuhrin, kecuali dalam keadaan suci. Jadi ada unsur makruhnya, tidak lepas dari itu. Tetapi boleh. Ya, boleh. Saat dia butuh, terasa, ya dia belum, dia masih junub, belum sempat mandi dan terasa hatinya ingin baca Quran, ya, berzikir kepada Allah. Naam, untuk menenangkan hatinya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dia mengingat Allah, kalbu menjadi tenang. Dia butuh untuk itu, maka boleh. Nah, tidak diharamkan. Tamam? Dan ini dalil yang menunjukkan bolehnya itu hadis yang jelas sahih dari Aisyah. Dan ini sudah kita lewati di pelajaran Bulughul Maram, ya. Yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Kana an-nabiy, hadis Aisyah riwayat Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, ala kulli ahyanihi, ala kulli ahyanihi, pada seluruh kesempatannya, pada seluruh waktunya. Ini umum kebiasaan Nabi yadhkurullah, berzikir kepada Allah, ala kulli ahyanihi, pada seluruh ahyannya, ini pada seluruh waktunya, awqatihi, pada seluruh kesempatannya, meskipun dalam keadaan jurang. Umum maknanya. Dan dikit di sini umum meliputi baca Quran. Tayyib. Wallahu a'lam. Kemudian, wa yahrumu alaihi aidan, dan haram atasnya aidan juga, haram pula atasnya, ar-rabi' yang keempat, as-salah, mengerjakan solat. Ini jelas. Karena solat dipersyaratkan harus suci, harus suci dari hadat besar dan hadat kecil. Al-khamis yang kelima, wattawafu bil bait, haram tawaf di Baitullah Ka'bah. Naam. Tawaf, ya, mengitari Ka'bah. Dan terkait dengan kewajiban berwudu, ya, untuk tawaf telah kita bahas. Nah, untuk wanita yang sedang haid, ya, memang ada hadis Aisyah, hadis yang sahih, Nabi melarang, ya, Aisyah radhiyallahu anha tawaf sampai dia suci dari haidnya. Nah, kama sabaqa bayanu dhalika, sebagaimana kama sabaqa, sebagaimana telah lewat bayanu dhalika, penjelasan hal itu, indal kalami, ya, pada pembahasan ala mas'alati, atas mas'alah ma yajibu lahu wudu, apa saja yang wajib, ya, untuknya wudu terlebih dahulu, minal babil khamis, dari bab yang kelima. Nah, ini bisa dilihat lagi di sana. Baik. Al-babu tsaminu, bab ke-8 fit tayammum, tentang tayammum. Wafihi masailu, padanya ada beberapa masalah. At-tayammumu lughatan al-qasdu, tayammum maknanya dari segi tinjauan makna bahasa adalah al-qasdu, ya, maksud. Maksud. Wa syara'an, dan maknanya ditinjau dari segi istilah dalam syariat, sebagai suatu istilah dalam syariat, huwa, yaitu mashul wajhi wal yadaini, mengusap wajah dan kedua telapak tangan, al-yadain, kedua telapak tangan, bis-sa'id at-tayyibi, dengan as-sa'id at-tayyibi, dengan debu yang suci, dengan debu yang suci, atau sebenarnya akan datang nanti, ya, jika tidak ada debu maka Sa'id di sini seluruh unsur bumi yang ada di permukaan bumi, pasir, ya, batu, nah, bisa mewakili debu jika memang tidak ada debu. Yang penting tayyib, yakni suci. Tayyib di sini artinya suci. Nah, ala wajhin makhsusin dengan cara khusus, ya, dengan tata cara khusus. Ta'abudan lillahi ta'ala, ta'abudan dalam rangka beribadah lillahi kepada Allah ta'ala. Naam, ini definisi tayammum sebagai satu istilah dalam syariat. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, hukmut tayammumi, hukum tayammum, wa dalilu masyru'iyatihi, dan dalil disyariatkannya tayammum. At-tayammumu masyru'un, tayammum masyru' disyariatkan. Ya, masyru' disyariatkan, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Ya. Baik. Jika hendak mengerjakan sesuatu yang dipersyaratkan suci, ya, maka berarti wajib. Jika hendak mengerjakan sesuatu yang tidak dipersyaratkan suci, hanya disukai dalam keadaan suci, berarti tayammum hanya sunnah. Nah, bisa dilihat buku panduan syar'i. Nah, rincian itu. Baik. Wa huwa rukhsatun minallahi 'azza wa jalla li'ibadihi. Dan tayammum itu merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Azza wa Jal li'ibadihi, untuk hamba-hambanya. Wa huwa, dan tayammum itu, min mahasini hadhihi syari'ati. Min mahasini hadhihi syari'ati, termasuk dari, ya, kebagusan syariat ini. Ya, kebagusan syariat ini, ketika ada udzur, ya, ada keringanan, tayammum. Nah, ini menunjukkan bagusnya syariat ini. Baik, dari syariat itu tidak kaku, syariat ini bagus, ya, sempurna, karena Allah Subhanahu wa Taala yang mengaturnya. Na'am, wa min khasa'isi hadhil ummah, dan termasuk dari khasa'is hadhil ummah, kekhususan-kekhususan umat ini, termasuk di antara kekhususan-kekhususan umat ini. Artinya umat ini memiliki beberapa kekhususan. Ya, beberapa kekhususan. Salah satu kekhususan umat ini adalah tayammum. Na'am. Kan ada hadis yang mengumpulkan beberapa kekhususan umat ini, kan, di antaranya ini. Nah, kekhususan yang lainnya seperti apa misalnya? Ya. Umat ini bebas sholat, ya, di mana saja jika tidak dapat masjid. Nah, yang penting suci tempatnya. Asalkan bukan area perkuburan, ya, bukan kamar mandi, toilet. Adapun umat sebelumnya tidak bisa sholat jika bukan dalam tempat ibadah khusus yang dibuat untuk itu. Tidak bisa di sembarang tempat. Ini, ya. Jadi ini salah satunya dari khususnya umat ini, tayammum ini. Tayyib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian berdiri untuk mengerjakan sholat, hendak berdiri untuk mengerjakan sholat, syaratnya faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku, termasuk siku-siku itu, wa masahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, ya, seluruhnya. Warjulakum ila al-ka'bain, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki, termasuk kedua mata kaki. Ini adalah sifat wudu dan telah lewat. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan apabila kalian sedang junub, bersucilah dengan cara mandi, ya. Dan ini juga telah lewat, dan ayat ini merupakan dalil, ya, yang diwajibkan dari mandi adalah membasuh sekujur tubuh dengan cara apapun. Nah, karena perintahnya mutlak, in kuntum junuban fattahharu. Nah, jika kalian junub maka mandilah. Baik. Dan telah lewat pembahasan tentang tata cara wajib itu, juga tata cara yang sempurna. Nah, wa in kuntum mardha, dan apabila kalian sedang sakit, au ala safarin, atau dalam safar, au jaa hadum minkum minal ghaibi, atau salah seorang dari kalian datang dari, ya, pembuangan tinja, au lamastumun nisa, atau kalian telah menyentuh wanita, ya, falam tajidu ma'an, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Ya, menyentuh wanita bahasa kia dan telah dibahas. Nah, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Nah, ini udur, tidak dapat air untuk berwudu, untuk mandi. Fatayammamu, maka tayammumlah, sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci, ya, atau unsur bumi lain yang ada di permukaan bumi, supaya akan datang penjelasannya, pasir atau batu. Nah, jika tidak ada debu, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aidi, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, maka usaplah wajah-wajah kalian dan telapak-telapak tangan kalian darinya, dari debu yang suci itu. Ma yuridullahu, Allah tidak menginginkan, di sini maksudnya tidak menyukai. Ma yuridullahu, irada yang dimaksud di sini adalah irada syar'iyyah. Allah tidak menyukai, ya, bagi kalian, Allah tidak menyukai, liyaj'ala 'alaikum min haraj, untuk menjadikan adanya haraj, rasa berat dan sulit pada kalian. Ma yuridullahu, Allah tidak menyukai, ya, liyaj'ala 'alaikum, menjadikan atas kalian, min haraj, adanya haraj. Haraj apa? Masyakkah, rasa berat dan sulit, ya, pada syariat. Walakin yuridu, akan tetapi Allah menyukai, liutahhirakum, untuk menyucikan kalian, menyucikan kalian dengan, ya, wudu, dengan mandi, dengan tayammum ketika ada udzur. Waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya, alaikum, atas kalian, la'allakum tashkurun, moga-moga kalian bersyukur. Perhatikan bagian awal ayat tentang wudu. Bagian kedua, wa in kuntum, yakni awal, faksilu juga sampai akhir itu, ilal ka'bain, itu wudu. Wa in kuntum junuban fattahharu, ini mandi. Wa in kuntum mardan, seterusnya sampai famsahu wujuhakum wa aydikum minhu, itu tayammum. Jadi tiga syariat di sini, wudu, mandi, tayammum. Ditutup, ya, Allah menyukai untuk menyucikan kalian, menunjukkan bahwa tayammum, ya, itu menyucikan dari hadas besar dan hadas kecil, ya, ketika menggantikan wudu dan mandi. Dan ini akan dibahas nanti, ya, ini yang benar meskipun berbeda dengan madhab yang ada dalam kitab ini, nanti akan dibahas. Nah, tapi ini dalilnya bahwa tayammum itu menyucikan dari hadas, bukan sekedar membolehkan sholat. Nah, ingat itu. Nah, adapun dalil hadis kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Fadhlu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.